Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada pada penghujung sepuluh hari yang kedua dari bulan Ramadan. Dan mulai nanti malam kita masuk pada 10 hari yang ketiga. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah masuk pada 10 hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bersemangat lagi dalam beramal saleh dan menghidupkan malam-malam Ramadan di 10 hari yang terakhir. Lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh dari hari-hari sebelumnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqad ahlah. Apabila telah masuk 10 hari yang terakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. I'tazalan nisa, itu beliau menjauh dari istri-istrinya, tidak bersenang-senang di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, melainkan beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ahya laylahu, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa aiqadha ahlah, tidak hanya itu, beliau pun membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka demikian pula sudah seyogianya kita bersemangat dan bersungguh-sungguh di 10 hari yang tersisa ini. Dengan kita menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, zikrullah, qiraatul Qur'an, qiyamul lail, dan seterusnya, ad-du'a, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Bahkan kita bangunkan keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Bisa jadi pada hari-hari sebelumnya atau malam-malam sebelumnya kita banyak kelalaian, banyak waktu yang terbuang, sia-sia. Maka jangan sampai di 10 hari terakhir ini masih seperti itu terus. Belum memaksimalkan hari-hari yang ada atau malam-malam yang ada dari bulan Ramadan. Kemarin kita lalai, kemarin kita membuang waktu secara sia-sia. Maka di 10 hari terakhir ini kita perbaiki amalan kita, kita perbaiki niat-niat kita, kita manfaatkan untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di sisa hari dari bulan Ramadan ini. Waktu-waktu yang sudah kita lalaikan pada hari-hari sebelumnya jangan sampai kita ulang. Artinya hendaknya kita memperbaiki diri kita, dan kita manfaatkan secara maksimal 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Jangan juga dia di awal Ramadan semangat luar biasa. Sudah masuk pertengahan sudah mulai loyo. Masuk di 10 hari terakhir yang seharusnya lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, nah, malah tidak semangat, banyak waktu yang terbuang. Yang lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh lagi mengejar nilai-nilai dunianya. Padahal sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan ketaatan, menjauhi istri-istrinya, bahkan membangunkan istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau untuk ibadah dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktakifu fil ashril awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 hari terakhir. Hatta tawaffahullah. Setiap tahunnya beliau beriktikaf sampai Allah wafatkan. Semenjak beliau datang ke Madinah, maka setiap Ramadan beliau iktikaf di 10 hari terakhir. Sampai Allah wafatkan. Maka maka sudah seyogianya bagi kita ya, yang belum ada jaminan ampunan ya, belum ada jaminan surga ya, belum ada jaminan istiqomah ya, sudah sepantasnya bagi kita lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh ya, untuk meraih kemuliaan dan keutamaan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Terlebih di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut terdapat satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih utama dari 80 tahun lebih. Yang barang siapa terhalangi dari mendapatkan malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Nah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ya. Ketika telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, mereka lebih bersemangat dan lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Di antaranya dalam rangka untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang malam tersebut ya, hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Dan para ulama menyebutkan malam tersebut ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan 10 hari terakhir tersebut yang paling diharapkan ya, adanya Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjilnya. Ya. Di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisuha fil witri minal ashril awakhir." Carilah pada malam-malam ganjil. Yaitu carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, dan dari malam-malam ganjil tersebut yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil pada 7 hari terakhir atau 7 malam yang terakhir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil ashril awakhir, faman du'ufa au ajiza fala yuglabanna ani sab'il bawaqi. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Dan barang siapa yang lemah ya, enggak bisa maksimal 10 hari terakhir ya, enggak bisa semuanya ya, maka jangan dia kalah, jangan dia lalai, jangan dia luput dari 7 hari terakhir. Nah. jangan dia luput dari 7 hari yang terakhir. Jangan luput dari malam 25, 27 dan 29. Dan dari malam-malam ganjil, dari 7 hari terakhir tersebut, ada yang lebih diharapkan lagi. Arjalayalihi laylatus sab'in wa ishirin, malam yang ke-27. Ini malam yang paling diharapkan padanya Lailatul Qadar, berdasarkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan hiya lailatu sab'in wa ishrin. Malam itu adalah malam yang ke-27. Juga berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, juga datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya malam tersebut adalah malam ke-27. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berat melakukan qiyamul lail, ya, enggak kuat. Famurni bilailatin la'allallaha yuwaffiqani bilailatul qadar. Maka perintahkan aku, ya, untuk melakukan qiyamul lail di satu malam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadaku di malam tersebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi dia tidak mampu melakukan qiyamul lail, tidak mampu maksimal 10 hari terakhir. Tapi dia punya kesungguhan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga beliau meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar diperintahkan pada satu malam yang mudah-mudahan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka beliau bersabda, alaika bisabi'ah, hendaknya engkau bersemangat, bersungguh-sungguh di malam ke-7, yaitu di malam ke-27. Maksudnya malam ke-7 itu malam ke-7 dari 10 hari terakhir, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai kelalaian kita, ya, sifat luput kita, nah, ya, itu berlanjut sampai 10 hari yang terakhir ini. Jangan sampai, ya. Biarkan malam-malam yang sudah kita lalai padanya, hari-hari yang sudah kita luput darinya, nah, kita maksimalkan hari yang tersisa ini dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ijtahidu, ya, semangat, bersungguh-sungguh, ya, mengharapkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Azza wa Jal dengan ikhlas, ya, ikhlas, ya. Nah, dari berbagai macam amalan yang kita lakukan, ya, baik amalan yang sifatnya na'am, ya, tidak berkaitan dengan orang lain, ya, zikrullah, qiraatul Quran, qiyamul lail dan seterusnya, ya, atau amalan yang berkaitan dengan orang lain, membantu, bersedekah dan lain sebagainya, ya, melayani dan lain-lain, ya. Hendaklah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, ya. Sungguh sia-sia semua amalan jika dilakukan tanpa keikhlasan. Dan antum telah mengetahui tanda-tanda keikhlasan, ya. Nah, ikhlas lillahi azza wa jal, ikhlas karena Allah azza wa jal, bukan ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ya. Nah, bukan ingin dianggap, ya. Bukan ingin diposisikan, ya. Bukan ingin diberi kedudukan, ya. Bukan ingin dipandang, ya. Dan seterusnya bukan, ya. Tetapi ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal saja. Sehingga ketika dia beramal, kemudian muncul gunjingan, kritikan dan lain sebagainya, ya. Gak ngaruh, ya. Dia gak balik menggunjing, ya. Gak balik mencela, nah, gak ngaruh, karena dia ikhlas mengamalkannya. Nah, ketika yang dia dapatkan adalah celaan, ya, gak ngaruh, karena dia ikhlas lillahi azza wa jal. Nah, ketika mendapatkan pujian, sanjungan, masya Allah dia berjasa ini dan itu, ya, juga gak ngaruh, tidak menjadikan kepalanya besar, ya. Melainkan dia semakin tawadhu. Nah, tidak, ini bukan saya, ya. Ini karena fadlu minallah. Nah, karunia dari Allah, ya. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya daya kekuatan, ya. Tidak menjadi berkepala besar ketika mendapat pujian dan sanjungan, ya, atau jempol, ya, atau dua jempol, nah, dan tidak pengaruh juga, ya, tidak ciut, ya, tidak meninggalkan amalan ketika yang didapatkan adalah celaan, kritikan dan lain sebagainya. Nah, yang demikian karena dia ikhlas melakukannya hanya karena Allah Azza wa Jal. Ikhlas, ya. Ini penting, ya. Nah, untuk diingatkan terlebih, ya, kita hanya, nah, di bulan Ramadan ini tersisa 10 hari terakhir, ya. Ini pun kalau umur kita nyampe, ya. Kalau berumur panjang, kalau tidak, nah, ya, maka jangan sampai kita menyesal. Nah, dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, fala yalumanna ila nafsah, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, maka ijtahidu, ya, hrisu, bersungguh-sungguhlah, bersemangat, ya, untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan, ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Dan nanti malam, ya, sudah masuk 10 hari terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya, yang mau beriktikaf, ya, mulai nanti malam sebelum maghrib dia sudah berada di masjid. Nah, dia masuk masjid, nah, di waktu maghrib atau sebelum maghrib. Nah, karena awal malam adalah ghurubus syams. Awal hari adalah ghurubus syams, dengan tenggelamnya matahari. Nah, maka masuk 10 malam terakhir adalah dengan tenggelamnya matahari nanti malam. Nah, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memperbaiki amalan-amalan kita di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung amalan akhirnya. Yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, yang dinilai adalah amalan akhirnya. Maka bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan-amalan kita di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.